bareng sahabat istri. Ya kembang tersendiri. Bisa buat abang rumah di sana. Iya buat yang punya putra dewa. Iya masih. Putra Dewa Bang Asyaf siapa di sana ya yang punya jalur tanggung jawabnya saya buka puas.